Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan al-mulakhas al-fiqh ringkasan fiqh karangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dan kita masih dalam pembahasan kitabus shalah yaitu pembahasan yang berkaitan tentang kewajiban salat berjamaah dan juga keutamaan-keutamaan yang didapatkan dalam melaksanakan salat berjamaah. Pembahasan yang telah kita bahas yaitu terakhir yang kita bahas ucapan Syekh Shalih Fauzan mengenai bahwa qala ma tan'aqidu bihi salatul jama'ati isnan bahwa jumlah bisa dilaksanakannya salat berjamaah paling sedikit yaitu dua orang. Li'anna al-jama'ah ma'khudatun min al-ijtima'. Karena jama'ah diambil dari kata ijtima', yaitu berkumpul. Wal itsnani aqallu ma yastahma yatahaqqaqu bihi al-jama'. Dan dua adalah jumlah yang terkecil yang di sana bisa dilaksanakan salat berjama'ah. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa marfu'an itsnani fama fawquhuma jama'ah dua dan juga yang lebih dari dua termasuk dari jama'ah dan juga hadis yang lain yaitu hadis Malik bin Huwairits bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hadaratis shalah fa'adzina tsumma uqima tsumma la ya'ummukuma ahadukuma. Apabila waktu salat telah tiba, maka adzanlah salah satu di antara kalian. Kalian berdua dan jadikanlah imam salah satu di antara kalian berdua. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullahi taala alaih menunjukkan bahwa sedikit dari bilangan jamaah salat yaitu dua orang. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas juga yaitu yubahu lin-nisa hudur yubahu lin-nisa hudur salatil jama'ah fil masjid fil masajid bi'idni azwajihinna, bahwa diperbolehkan para wanita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid dengan syarat yaitu mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian yang kedua, tidak memakai wewangian, tidak bersolek, dan menutupi auratnya dengan sempurna, dan juga menjauhkan dari bercampurnya antara laki dengan wanita. Wa yakunna wara'a shufufir rijal, dan shofnya di belakang shofnya para lelaki, sebagaimana para wanita yang hadir di masjid ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa afdalnya shaf lelaki itu paling depan. Afdalu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, dan yang paling syar, yang paling jelek yaitu paling belakang. Dan afdalnya shufufin nisa, shafnya para wanita adalah paling akhir. Wa syarruha, dan paling jelek adalah paling awal. Dikatakan oleh Allama Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaih bahwa para wanita afdal dalam salat di masjid, di depannya ada para lelaki, maka yang afdal bagi mereka adalah saf yang paling belakang. Limadha? Karena saf yang paling belakang itu lebih jauh dari fitnah, lebih jauh dari ikhtilatnya dengan lelaki. Dengan ini Nabi SAW menyebutkan afdalu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullah taala alaih, ini apabila depannya ada shaf lelaki. Sedangkan apabila di depannya tidak ada shaf para lelaki, ini hanya mereka saja. Maka dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullah taala alaih, maka yang afdal bagi mereka yaitu salat yang paling awal. Shafnya paling awal. Dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa shaf yang pertama lebih afdal dari shaf yang kedua dan shaf yang ketiga. Karena illah, yakni penyebab dari para wanita itu shafnya afdalnya paling belakang agar tidak terlihat oleh kaum lelaki. Ini apabila ada para lelaki yang sholat di depannya. Sedangkan apabila tidak ada lelaki, maka afdal bagi mereka sholat yang shafnya paling depan, sebagaimana keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahmatullahi taala alaihi, wal afdal lil muslim ay yusalliya fil masjid alladhi la tuqamu fihi salatul jama'ati illa bi hudurihi, لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Dikatakan oleh hafidhah Allah Ta'ala bahwa afdal bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat di masjid yang di sana didirikannya salat berjamaah. Kadang ada beberapa masjid yang di sana ketika siang hari atau sore hari kadang kosong. Kemungkinan kompleks di situ semuanya pekerja di luar daerah, sehingga di sana tidak ada dilaksanakan sholat berjamaah. Sehingga seseorang ketika terdengar suara azan, dia melaksanakan sholat yang di sana terdapat selalu sholat berjamaah di dalamnya. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Karena ini termasuk dari memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yawmil akhir. Nah, berarti dia mendapatkan pahala memakmurkan masjid. Naam. Tsummal afdal ba'da dzalika shalatul jama'ati fil masjid alladhi yakunu aktsara jama'atan min ghairihi. Li'annahu a'zamu ajran. Liqoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, shalatul rijali ma'ar rajuli azka min shalatihi wahdahu. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصحيح ابن حبان. Kemudian yang afdal setelah itu adalah melaksanakan salat berjamaah fil masjid alladhi yakunu akthar jama'atan min ghairihi, yaitu salat berjamaah di masjid yang banyak sekali jamaah di dalamnya. Lima ada dikatakan oleh Hafizahullah taala, li'annahu a'zamu ajran, karena lebih banyak pula pahalanya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul rijali ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salat yang dilakukan seseorang bersama orang lain itu lebih suci daripada salat yang dia lakukan seorang diri. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salatnya yang ia lakukan bersama dua orang lain azka, lebih suci daripada salat yang ia lakukan bersama satu orang saja. Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah, dan semakin banyak maka fa huwa ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala, itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawi Ahmad dan juga Abu Daud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis ini dari hadis Ubay ibn Ka'ab, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, kama fi sahih Abi Daud, sebagaimana dalam kitab Sahih Abi Daud Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Qala hafizahullah taala, fa fihi anna ma kathara jam'uhu fa huwa afdal. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwa semakin banyak jamaah dilakukan di dalam masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah, fahuwa afdhal. Dan hikmahnya dikatakan oleh Hafidzahullah taala, lima fi ijtima' min nuzulir rahmah was-sakinah, karena berkumpulnya semakin banyak di dalam melaksanakan salat berjamaah akan turutnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapatnya sakinah, ketentraman. Li syumulid du'a wa raja'il ijabah, dan juga mencangkupnya doa dan harapan seseorang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La siyama idza kana fihim minal ulama wa ahli shalah, lebih-lebih apabila di dalam masjid itu terdapat para ulama, orang-orang yang alim, wa ahli shalah, dan juga orang-orang yang saleh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Fihi rijalun. Di dalamnya, di dalam masjid, ada orang-orang yang membersihkan diri. Yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka menyukai untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Membersihkan dari dosanya. Karena seseorang ketika pergi ke masjid, dia ingin membersihkan dirinya dari dosanya. Dari langkahnya menuju ke masjid, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun lima bainahuma mukaffaratun lima bainahunna idza jtunibal kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shalawatul khams, salat yang lima waktu, satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Apabila seseorang menjauhi dari dosa-dosa yang besar. Sehingga seseorang yang berusaha untuk mensucikan dirinya dengan menuju ke masjid, baik langkahnya ataupun baik di dalam sholatnya. Sebagaimana seseorang ketika sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang pertama kali dia sebutkan di dalam sholatnya setelah takbiratul ihram, yaitu doa istiftah. Seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibersihkan dosanya, dijauhkan dosanya. Sebagaimana doa dalam doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Allahumma nafini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghzilni min khotayaya bil-ma'i wal-salji wal-barad. Dalam doa istiftah, yang pertama kali seseorang baca di dalam salatnya, itu seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan dosanya. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosaku. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau telah menjauhkan masyriq wal maghrib, timur dan barat. Allahumma naqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, bersihkanlah dari kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Sebagaimana bersihnya baju yang berwarna putih dari kotoran. Allahumma ghzilni min khotayaya bil ma'i wa salji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku bil ma'i wa salji wal barad, dengan air salju, wal barad, dan juga dengan air dingin. Sehingga seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, kemudian di dalam pembahasan ini para ulama menyebutkan bahwa salat seseorang bersama ahlus sunnah fahuwa afdal min ghairihi. Dan seseorang salat di belakang orang yang fasik, salatnya sah. Seseorang salat yang di belakang orang yang melakukan kebid'ahan, salat di belakangnya sah selama kebid'ahannya itu tidak keluar dari kekafiran. Kalau keluar dari kekafiran, maka tidak sah sholat di belakangnya. Akan tetapi sholat di belakang ahlus sunnah fahuwa afdal. Limadha? Tentunya orang-orang yang melakukan sholat bersama ahlus sunnah tentunya akan melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Nah, dan dikatakan oleh Syaikhul Fauzan bahwa sholat berjamaah di masjid yang lebih banyak jamaahnya karena dengan berkumpulnya manusia di samping turunnya rahmat, ketentraman, doa dan harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bisa menyebarkan salam. Karena menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang tidak kenal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, bahwa sebarkanlah salam ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan juga kepada orang yang engkau tidak kenal. Ketika orang yang engkau tidak kenal dengan menyebarkan salam, itu akan timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa dengan menyebarkan salam itu akan timbul kasih sayang di antara kalian. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum fa'abahtu fa'af. Afala adullukum ala syai'in, maukah aku beritahu kepada kalian suatu amalan, apabila kalian mengerjakannya kalian akan mencintai sama kalian. Kemudian Nabi mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Qala hafidhahullahu ta'ala, fihi istihbabun, fi istihbabus salati ma'al jama'ati salihin al-muhafidhin ala taharati wa isbaghi al-wudu. Fi istihbab, di dalam hadis yang disebutkan tentang salat bersama orang yang bersama banyak jamaahnya, yaitu dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala, fihi terdapat pendalilan bahwa disunnahkan salat bersama jamaah as-salihin al-muhafidhin ala taharah, yang selalu menjaga kesuciannya, wa isbaghil wudu, dan menyempurnakan di dalam berwudunya. Thummal afdalu ba'da dzalika salatu fil masjidil qadim. Semua kemudian afdal setelah itu salat berjamaah di masjid al-qadim yang tua. Lisabqi ta'ati fihi 'ala al-masjidil jadid. Apa sebabnya? Lisabqi ta'ah. Karena masjid yang tua, lisabqi ta'ah, dia telah mendahului. At-ta'ah, di dalamnya terdapat ketaatan. 'Ala al-masjidil qadim, 'ala al-masjidil jadid. Daripada masjid yang jadid, yang baru. Karena masjid yang tua di sana para ulama telah memakmurkan di situ sudah bertahun-tahun sehingga masih kokoh berdiri, sehingga dikatakan oleh hafizahullah taala fahuwa afdal. Tsumma al-afdal ba'da dzalika shalatu fil masjid ab'ad anhu masafatan. Kemudian yang afdal setelah itu salat di masjid ab'ad anhu masafatan, yang lebih jauh jaraknya. Fahuwa afdal minas salati fil masjidil qarib. Itu merupakan afdal, salat di masjid yang lebih jauh itu afdal dari masjid, salat di masjid al-qarib. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, a'adamun nasi ajran fis salah ab'aduhum. fa'ab'aduhum mamshan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW mengatakan bahwa a'dhabun nas ajran, orang yang paling banyak pahalanya ketika melaksanakan sholat, ab'aduhum fa'ab'aduhum, yang lebih jauh kemudian yang lebih jauh jaraknya. Wa dhalika bi anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Dikatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa apabila salah satu di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu, dan dia menyempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu ila shalah, dan tidaklah dia inginkan kecuali salat, lam yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah langkah yang dia langkah menuju ke masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya, wa hutta anhu bi khati'ah, dan langkah yang lain akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yadkhul al masjid, sampai dia masuk ke masjid. Wa liqalihi alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Salamah, wahai bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum, wahai bani Salamah, rumah-rumah kalian, tempat-tempat kalian itu ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terdapat kisah, yaitu ketika bani Salamah melihat di tempat di sekitar masjid ada lahan yang kosong, maka bani Salamah ingin bermaksud untuk pindah di dekat masjid. Kemudian berita itu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada mereka, Nabi mengatakan, aku telah mendengar bahwasannya kamu sekalian bermaksud untuk pindah ke masjid. Maka bani Salamah mengatakan, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami berniat untuk pindah ke dekat masjid. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada bani Salamah, ya bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum, wahai bani Salamah, diyarukum, tetaplah kamu di rumah-rumahmu, tuktab atharukum, karena bekas-bekas langkahmu itu tercatat sebagai amal kebaikan. Kemudian bani Salamah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami tidak jadi untuk pindah rumah. Nah, hadis ini hadis dari hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang apabila rumahnya jauh dari masjid, maka pahalanya pun lebih banyak. Karena tentunya langkahnya akan lebih banyak. Akan tetapi janganlah menjadikan alasan selalu telat di dalam melaksanakan sholat berjamaah dengan alasan tempatnya jauh. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ubay bin Ka'ab bagaimana yang pernah kita sebutkan, bahwa seorang lelaki dari Ansor itu orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Akan tetapi dia tidak pernah terlambat sholat. Pernah dikatakan kepada sahabat Ansar tadi, dikatakan kepadanya, kalau saja kamu membeli seekor himar keledai yang kamu dapat kendarai dalam kegelapan dan juga pada siang hari cuaca yang panas. Nah, kemudian sahabat Ansar tadi mengatakan, tidaklah menggembirakan seandainya rumahku berada di samping masjid. Sesungguhnya aku menginginkan ditulis jalanku menuju ke masjid dan pulangku kembali kepada keluargaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad jama'allahu laka zalika kullahu. Sungguh Allah telah mengumpulkan untukmu semuanya. Kepada sahabat Ansar tadi, sehingga walaupun rumahnya jauh, tetapi sahabat Ansar tadi tidak pernah telat, tidak mau pakai kendaraan. Nah, walaupun cuaca yang panas, walaupun di kegelapan malam, dia ingin langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal kebaikan. Dan Nabi mengatakan, qad jama'allahu laka, Allah telah mengumpulkan semuanya untukmu. Dzalika kulluhu. Wa ba'd ulama yara anna aqrabul masjidain aula. Sebagian para ulama berpendapat bahwa apabila ada dua masjid, maka yang lebih dekat fahuwa afdal. Ikhlas di antara para ulama bahwa sebagian para ulama berpendapat, apabila kamu berada di suatu daerah, ada dua masjid, yang satu dekat, yang satu jauh, sebagian ulama mengatakan yang lebih dekat fa afdal. Li'anna lahu jiwaran, fa kana ahaqqa bi salatihi fihi. Kenapa? Karena kamu tetangganya. Fa kana ahaqqa bi salatihi fihi. Dan dikarenakan kamu tetangga masjid, maka kamu lebih berhak untuk sholat di dalamnya. Li'annahu qad warada la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Karena terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak ada sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Hadis ini telah kita sebutkan pada pembahasan terdahulu. Kemudian juga di sana sebutkan bahwa sholat di masjid yang paling dekat fa afdal, li'anna ta'addi al-masjid al-qarib ila al-ba'id qad yuhdithu inda jiranihi istighraban. Karena seseorang apabila melewati masjid yang dekat menuju masjid yang jauh, qad yuhdithu inda jiranihi, yakni para tetangganya, akan heran, akan merasa aneh atau bertanya-tanya dengan mengatakan, kok ada masjid di dekat rumahnya, kenapa dia mencari masjid yang jauh. Nah, akan timbul rasa keheranan. La'alla hadha huwal awla, dan ini yang lebih utama. Ini apabila ada yang lebih dekat, maka kalian yang lebih dekat. Naam. Li'anna takhti al-masjid alladhi yalihi ila ghairihi jari'atun ila hajri masjid alladhi yalihi. Karena seorang apabila dia melewati masjid yang dekat menuju masjid yang jauh, dari atun ila hajil masjid alladhi yalihi, itu akan terdapat kekosongan. Masjid yang sebelahnya kosong, sedangkan masjid yang jauh akan ramai. Nah, ada terdapat al-hajrnya, kekosongan dalam masjid. Wa ikhrajun li imamihi bihaitsu yusawu bihi dhann. Dan imam di masjid yang dekat tadi akan terdapat prasangka yang buruk, yakni ketika melihat tetangganya menuju ke masjid yang jauh, nah, melihat ada imamnya merasa ada dugaan yang jelek, ditakutkan. Kenapa kok dia ke masjid sana sedangkan di masjid di sini lebih dekat? Sehingga seseorang apabila di sana terdapatnya fitnah, nah, maka menuju masjid yang dekat, nah, agar tidak terdapatnya fitnah, agar tidak terdapatnya fitnah melewati masjid yang lebih dekat. Nah, berbeda apabila jalannya berbeda, misalkan, nah, kalau jalannya sama jalan itu, maka masjid yang lebih dekat, agar masjid tadi tidak kosong dan juga menjauhkan diri dari dugaan prasangka-prasangka yang buruk dari para tetangga dan juga imam masjid di masjid itu. Wallahu taala alam. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan tentang salat berjamaah insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, naqtafi lahu. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.